tawakil, berwakil. Aku wakilkan urusan meminjam duit ini kepada kamu. Wakil. Iqra'i, baca. Berwakil. Berwakil ialah menyerahkan pekerjaan yang dikerjakan kepada yang lain, kepada yang lain, agar dikerjakannya atau wakil semasa hidupnya yang berwakil. Tolong besok antum mewakili saya dalam acara pertemuan antara guru-guru tahfiz. Maka orang yang dapat tugas itu namanya wakil, wakil, karena dia mewakili saya. Terus, hukum berwakil. Rukun berwakil. Hukum berwakil ini sunat, kadang-kadang menjadi wajib kalau terpaksa. Haram kalau pekerjaan yang diwakilkan itu pekerjaan yang haram, dan makruh kalau pekerjaan itu makruh. Tolong besok pergi ke bank, pinjamkan saya duit 100 juta ke bank konvensional. Apa hukumnya? Berwakil. Nah, sunnah. Tolong besok pergi ke bank, pinjamkan saya duit 100 juta ke bank konvensional. Apa hukumnya? Sunnah, makruh. Ikhtilaf nampaknya ini. Apa hukum minjam duit ke bank konvensional? Haram. Haram. Riba. Pinjam 100 juta, bayar 110. Apa namanya? Riba. Jadi kalau riba apa hukumnya? Haram. Terus yang mewakili saya itu apa hukumnya? Haram. Kenapa kalian bingung? Besok antum pergi ke BSI, Bank Syariah Indonesia. Saya ada akad murabahah 100 juta. Apa hukum antum mewakili saya? Sunnah. Boleh. Boleh. Kenapa? Akad permodalan. Kita mau buka usaha, mau menanam tanam-tanaman, perlu duit. Bank memberi modal. Namanya murabahah. Faba'asu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal madinah. Suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota membawa uang perak. Bawa duit perak ini beli makanan. Tapi belinya pelan-pelan. Waliyatalattaf wala yus'iranna bikum ahada. Belinya pelan-pelan supaya jangan sampai ada orang yang tahu. Cerita tentang siapa nih? Ashabul Kahfi. Abul Kahfi tertidur anak muda dalam gua, terbangun lapar, kasih duit, pergi kau beli sana. Utusan tersebut merupakan wakil mereka semua. Abu Hurairah berkata, wakalanin Nabi, Nabi mewakilkan kepada saya fi hifzi zakat, menjaga zakat Ramadan. Zakat Ramadan maksudnya zakat fitrah. Wa atan Nabi SAW Uqbah bin Amir ghanaman. Nabi memberikan kambing kepada Uqbah bin Amir. Yuqsimuha baina ashabih. Uqbah bin Amir membagikan kambing itu kepada sahabat-sahabatnya. Mewakilkan suatu urusan, maka hukumnya melihat urusan itu. Kalau urusan itu haram, maka hukum mewakili dan mewakili itu haram. Nah, rukun berwakil. Rukun berwakil. Satu, ada yang berwakil dan wakil. Keduanya hendaklah memang sah mengerjakan pekerjaan itu dengan sendirinya untuk setiap pekerjaan yang boleh dikerjakannya sendiri. Dia boleh berwakil untuk mengerjakannya, dan dia boleh menjadi wakil pada pekerjaan lain. Oleh karenanya, anak kecil atau orang gila tidak sah berwakil dan tidak sah pula menjadi wakil. Tidak sah berwakil, anak kecil mewakilkan. Sini sebentar kak, tolong transaksikan penjualan tanah saya di sana. Tak bisa, karena anak kecil tidak bisa mentasarrufkan, mengoperasionalkan harta. Tapi walinya bisa. Anak kecil itu ada walinya sampai dia akil balik. Dua. Ada pekerjaan yang diserahkan syaratnya. Ya. A. Pekerjaan itu boleh digantikan oleh orang lain. Karena itu tidak sah berwakil untuk mengerjakan ibadah. Tolong nanti sholat duha wakilkan sholat zuhur, nanti saya tak bisa. Wakilkan saya sholat zuhur. Ini surat wakilnya. Saya mau jalan-jalan pula. Bisa? Enggak. B. Pekerjaan itu telah menjadi kepunyaan yang berwakil sewaktu dia berwakil. Oleh sebab itu, tidak sah berwakil menjual barang yang belum dimilikinya. Tolong nanti kau jualkan tanah samping itu yang banyak, kates. Ke siapa kami jualkan, Pak Ustadz? Jualkan ada nanti orang datang. Punya siapa tanah itu, Pak Ustadz? Rencana saya punya saya. Bisa? Tidak. Belum punya dia, masih rencana. C. C, pekerjaan itu diketahui. Dalam kurung, jelas. Kalau kerjanya tak jelas, apa yang mau diwakilkan? Tiga, lafaz. Keadaan lafaz, hendaklah kalimat yang menunjukkan ridha yang berwakil. Misalnya orang yang mau berwakil itu berkata, saya wakilkan atau saya serahkan kepada engkau untuk mengerjakan pekerjaan ini. Tidak disyaratkan lafaz kabul, jawab. Karena berwakil ada ijab, ada kabul. Saya wakilkan pekerjaan ini kepadamu, cukup. Tidak mesti ada lafaz dari dia, aku terima pekerjaan ini tunai, tak boleh. Karena berwakil termasuk hukum memperbolehkan sesuatu. Seperti memperbolehkan memakan makanan kepada orang yang hendak makan. Ada tamu, kita suruh makan. Pak, silakan makan. Cukup? Cukup. Tak perlu dijawabnya. Ya, aku terima makan kue ini tunai. Karena mewakilkan itu sama dengan mengizinkan sesuatu. Terus? Karena berwakil termasuk hukum memperbolehkan sesuatu, seperti memperbolehkan memakan makanan kepada orang yang hendak makan makanan itu. Yang menjadi wakil tidak boleh berwakil pula kepada orang lain. Aku wakilkan kepada kamu untuk menyelesaikan urusan ini. Siap, Pak. Besok pagi telpon. Cemana? Udah kau selesaikan? Baru kuserahkan pula ke wakilku. Cemana nanti? Kenapa kau wakil-wakilkan pula lagi? Berantai-rantai jadi. Terus? Kecuali dengan izin dari yang berwakil atau karena terpaksa. Nah, boleh kalau diizin. Terus? Umpamanya pekerjaan yang diwakilkan itu amat banyak sehingga tak dapat dikerjakan ya sendiri oleh wakil. Maka ia boleh berwakil untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak dapat dia kerjakan. Izin dari yang berwakil, misalnya dengan mengatakan, carilah wakil dirimu sendiri. Maka wakil yang kedua berarti wakil dari wakil yang pertama. Bila wakil yang pertama itu berhenti, maka dengan sendirinya wakil yang kedua pun berhenti. Kalau yang berwakil berkata, berwakillah dari saya, atau tidak diterangkan dari siapa, maka yang kedua adalah wakil dari yang berwakil. Jadi, dia tidak berhenti apabila wakil yang pertama itu berhenti. Suatu wakil boleh berwakil sebagaimana tersebut di atas. Dia wajib mencari wakil yang dipercayainya agar kemaslahatan yang berwakil terjaga dengan baik. Kecuali apabila ditentukan oleh yang berwakil, maka ia harus menuruti sebagai ketentuannya. Berwakil akad yang tidak mesti diteruskan. Berarti yang berwakil dan wakil boleh memperhatikan perwakilan antara keduanya bila saja dikehendaki sembarang waktu. Wakil adalah seorang yang dipercayai dari pihak yang berwakil. Oleh karenanya apabila seseorang yang diwakilkan rusak atau hilang, wakil tidak perlu mengganti. Apabila sesuatu yang diwakilkan itu rusak atau hilang, wakil tidak perlu mengganti kecuali karena lalai. Tolong kau jualkan mobil ini tanggal 1 Agustus. Tanggal 30 rusak mobil itu. Apakah orang yang menjadi wakil transaksi itu wajib mengganti mobil itu? Tidak. Tengok dulu. Kalau memang sudah ajalnya mobil itu rusak, tak wajib. Tapi kalau karena dia lalai, sembrono, maka wajib. Wakil tidak boleh menjual atau membeli kecuali dengan uang dan harga yang sudah biasa waktu itu. Kau jualkan mobilku ini seharga 100 juta. Dijualnya 125, boleh? Tidak boleh menjual dengan rugi yang banyak. Dia pun tak sah menjual barang yang diwakilkan kepadanya untuk dirinya sendiri. Karena dia mewakilkan orang lain. Dia menjadi wakil. Itu tentang masalah wakil mewakili. Sekarang pembahasan baru. Apa judulnya? Hukum meminjamkan. Nah, iya.